padre sampean Mas Ade. Masuk angin aku rek mari keroan. Tutupan oprosan. Aku masih tak obe oplosan mari keroan. Bisa kelegean. Kosok ya tak urus sampe ngomong. Ojo motoros terus ke merkani. Ora ono aku nene. Barang-barang poin semuanya kita goyang aja yo. Tangannya dia ngantar sama Monata. Yang belakang juga boleh dengan goyang bareng cemong yang bersama Monata. Kopi.